semakin menjauh. Tersesatlah aku dalam rindu. Ku satukan firasat mencarimu. Dan ku terlontar di penghujung alam. Kau masih tidak dapat ku jejaki.